そこから始まる調整、いろいろ的に言うので、 大変な調査 だったかな。やっぱり、そこからしながらみたいな、他のゴールを3日間で行わせたなと思って、バフの困ってたのか、バフの困ってたのか、バフの困ってたのか、バフの困ってたのか、バフの困ってたのか、バフの困ってたのか、バフの困ってたのか、バフの困ってたのか、 Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopiah mana ini kopiah ini? Mana kopiahnya? Kita sebutkan kemarin. Nah, bab muhlak. Bab di sini siapa? Pintu di sini siapa maksudnya? Entah. Umar Muhattab. Apa artinya babun mughlaq di sini? Anda Al-Wahab. Hah? Lalu tiqablah wala tiba'dah. Endang, endang, Ibrahim, Elias, Yurej, Abdullah. Qalatil fitan fi zaman Umar, madama hayyan, wa kathatil fitan, ba'da wafati Umar. Jadi masa Umar sedikit fitnah-fitnah. Nah, dia masih hidup. Begitu Umar meninggal, disitulah timbulnya fitnah-fitnah dan tidak akan bisa lagi terbendung, tertutup, karena pintunya sudah dipecahkan. Maksudnya dipecahkan di sini, yuksar. Maksudnya apa dipecahkan di sini? Enggak. Tutup. Muhammad. Hah? Anna Umar lah yuktal. Masa Umar itu dibunuh. Misalkan pintu itu dipecahkan dan dibunuh. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih. Babun man tasaddaq fi syirki thumma aslam. Barang siapa yang bersedekah pada waktu kesyirikan, masih melakukan kesyirikan, thumma aslam, kemudian masuk Islam. Bagaimana kondisi demikian? Apakah sedekahnya itu dihitung kebaikan ketika masuk Islam, atau sudah sirna semua kejelekan dan kebaikannya? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Kalau disebutkan di sini mutlak Abdullah ibn Muhammad, disana ada Syekh Bukhari empat yang masyur. Kalau diitlakkan di sini berarti siapa? Al-Musnadi Al-Ju'fi. Nanti kalau Abdullah Muhammad bin Abi Syaibah akan dijelaskan. Abdullah Muhammad bin Abi Syaibah. Yang ketiga siapa? Abdullah Muhammad bin Abil Aswad. Yang keempat Abdullah bin Muhammad bin Asma. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi di sini qala Hakim hadza ustadul Bukhari. Hakim mengatakan bahwa Abdullah bin Musnad Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi di sini ia adalah ustadnya Bukhari. Coba di masa dulu sudah ada kata-kata ustaz, hanya tidak perlu terjadi cekcok permasalahan ustaz. Kalau memang kata-kata ustaz tidak boleh, tentu para ulama akan mengingkarinya karena mereka lebih tahu tentang agama, mereka lebih cemburu tentang agama yang mulia ini. Haddatsana Hisham. Man huwa Hisham? Anta Husain. Man huwa? Kalau Abdullah Muhammad dan Hisham, maksudnya siapa ini? Anta. Anta Khan. Anta Muiz. Zubair. Hisham bin Zubair bin Awam. Tidak usah begitu, gimana? Eno. Eh? Bin Abdul Rahman bin Abdul Malik. Hah? Anda Aina Saif. Harus kritis. Anda bin Abi Abdullah Al-Masyur bi Ad-Dustuwa'i bin Abi Abdullah Ad-Dustuwa'i. Ayahnya siapa? Sambar. Ayahnya Sambar. Jadi Hisham bin Sambar. Rasulullah setelah Abdullah Muhammad, berarti Hisham itu bukan Hisham bin Urwah, bukan yang lain, tapi bin Abi Abdullah Ad-Dustuwa'i. Nah, sebelumnya kenapa pada Abdullah Muhammad Al-Musnadi dijuluki Musnadi? Dikarenakan dia banyak menghafalkan hadis-hadis melalui musnad. Dan ini adalah kelebihannya. Menghafalkan melalui musnad itu adalah kelebihannya. Akan hafal para sahabatnya. Jadi misalnya dihafalkan dulu musnad Aisyah, hadisnya tiap hari dari Aisyah. Itu pindah. Misalnya Abi Hurairah. Nah, dia lebih mudah. Namun dari sisi fikihnya mungkin terjadi kelemahan. Jadi masing-masing ada kelebihan mahfakat dari musnad atau min abwabil fikhiyah, dari bab-bab tentang fikih seperti Riyadhus Shalihin misalnya, Bulughul Maram diambil, bab salat yang diambil hadisnya tentang salat, wudu diambil tentang wudu, dan seterusnya. Bisa memadukan satu dengan lain. Haddatsana Ma'mar. Man huwa Ma'mar? Inda Luqman. An Rashid Abu Sana Abu Man. Minimal punya takrib, harus punya takrib. Tiap hari belajar Sahih Bukhari, masa tidak punya takrib? Nanti di koperasi begini jual nanti. Ya jual takrib biar latihan. Dan insya Allah lebih barokah. Lebih barokah. Ibarat sekedar ini komputer. Nah, komputer. Nah, diambil melalui buku-buku para ulama. Sebagaimana nasihat dari Syekh Mubil, alaika bikutubi salaf. Hendaknya engkau senantiasa berpegang teguh kepada bukunya orang-orang salaf. Abu Man, Abu Urwah, bertempat tinggal di Yaman. suatu hari dia makan buah, fialihi, setelah itu dikatakan kepadanya, ini dari mana? Nah, min imra'ah nawahah faqama fataqayya. Dikatakan ini hasil dari perempuan yang biasa menangis atau bersedih ketika kematian. Ini buah yang dapatkannya. Maka beliau berdiri dan memuntahkan apa yang telah ia makan. Ini adalah sikap wara', upaya tidak memasukkan ke tubuhnya perkara-perkara yang haram yang memberikan madarat nanti pada hari akhirah. Allaham nabata min suht fannar aula bihi, daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka yang berhak untuk membakarnya. Hadis Aisyah juga hadis yang lainnya. Yang semisal ini adalah Abu Bakar. Tatkala dia makan, ternyata ini hasil dari perdukunan. Inni takahantu fil jahiliyah ma usina kihana illa anni khadda'tuhu. Aku dulu melakukan perdukunan namun aku tidak bagus kecuali aku menipunya. Kemudian inilah hasilnya. Abu Bakar memasukkan jari jemarinya ke mulut kemudian memuntahkan seluruh apa yang dalam perutnya. Ini juga bentuk kehati-hatian. Hasan bin Ali bin Talib, tatkala dia memakan kurma dari kurma sedekah, Rasulullah mengatakan kah kah irmi biha, nah buang kah kah supaya mengeluarkannya, buang itu. Ama alim ta'anna lan aku sedekah, apa engkau tidak tahu bahwa kita ini tidak makan dari sedekah keluarga Rasulullah SAW, tidak boleh untuk makan dari sedekah. Ini berusaha untuk tidak makannya. Demikian pula maka Rasulullah SAW mendapatkan kurma yang jatuh. Lalu ana khasyitu an takun nam tamrah min sadaqah akatuha, kalau aku tidak khawatir dia adalah tamr sadaqah, sungguh aku akan memakannya. Baik. Jadi tidak mengapa kalau misalnya tamr yang jatuh dan mungkin pemiliknya tidak akan mengambil, dia makannya tidak mengapa. Tapi khawatir ini dari hasil sadaqah yang jatuh, maka beliau berupaya untuk tidak memakannya. Demikian pula barang temuan yang lain. Di sana Imam Ahmad termasuk berhati-hati. Beliau tidak mau mengambil barang temuan walaupun dalam kadar yang sangat sepele. Inilah sikap wara', kehati-hatian untuk tidak terjadi jadinya itu madarat pada hari akhirah. Ali Zuhri, berkali-kali Zuhri. Amal wa Zuhri Umar. Muhammad bin Muslim bin Man. Abu Bakar. Muhammad bin Muslim bin Maidillah bin Abdillah Abu Bakar. Di sana ada Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Nah, di sana ada Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Dan ucapan Az-Zuhri sering kita sebutkan satu-satu. Ah, yang berikutnya ini sampai yang Umar. Coba sebutkan perkataan Az-Zuhri. Tentang hadis sambil sunnah saja. Ah, Indah Abdurrahman. Ah, berikutnya Muhammad Taufik. Ah, Zubair. Ila tal majlisan li syaitan nasi. Berikutnya Hamzah, Salman, Ibrahim, Al-Anaim, Tijan Al-Arab, imamah adalah mahkotanya orang Arab. Apalagi berikutnya Ahmad, berikutnya Abdussalam, Al-Habwah Hiton Al-Arab, Habwah itu temboknya orang Arab. Anda Al-Kifli, berikutnya Anda Imam Nasihatul Ulam, lama lali aku hidup masih kecil, ulam aku tidak memiliki harta benda. Habib apalagi banyak ucapannya. Hanan, Rahman, Rahim, Muhammad, Akbar. Innama yahabul ilm an-nisyan wa adam al-muzakarah. Hilangnya ilmu karena lupa dan tidak muzakarah, akan hilang ilmu. Anas, anda kasih jawab. Anda Rito, anda malah kendari. Anda, Endang, berikutnya Amin, Umar, Ibrahim, Yaakub, man sarahu ayah fadal hadith falyakul zabib. Apalagi Hasan, Muhammad, Amir, illa rijal, illa dhukur rijal wala bugiduhu illa mukhannathuhum, la yuhibbu al-hadith illa nam dhukur rijal wala bugiduhu illa mukhannathuhum, tidak senang dengan hadith kecuali memang betul-betul laki-laki, dan tidak bencinya kecuali orang yang benci. Apalagi Hanan, Anda Muhammad, Hanif Anda Hafiz, semakin ke belakang semakin sulit bisa diambil, depan-depan Al-Baiz, maka tidak hadin a'id alaiya, aku tidak pernah mengucapkan kepada seorang pun ulang untuk diriku. Ya, sekali mendengar hafal jama' Al-Quran fi samanina laylah, mengumpulkan Al-Quran menghafalkannya dalam tempo 80 malam bisa hafal Al-Quran. Nah, banyak sekali An Urwah. Urwah di sini berikutnya Abdullah, Urwah bin Zubair, Abu Man, Anda Muhammad, Anda berikutnya dari Ambon, berikutnya di Sragen, dari Nganjuk, dari Kalimantan, berikutnya Cilacap, Rio, Man Yadkuru, Abu Abdullah. Memiliki berapa anak Anda syahid? Anaknya berapa ini? Urwah bin Zubair. Berikutnya Ibn Trahim. Belakang-belakang ini masih kecil-kecil di depan ini, yang banyak main-mainnya nanti. Ben, anaknya berapa ini? Al-Uman, Nda, Rahman, Sama, Allahumma kanli banun. Naam. Sabah fa akhadta wahdan wa abqaita li sittah. Tatkala Muhammad meninggal, ya Allah, aku memiliki 7 anak, engkau ambil 1, engkau sisakan untuk diriku 6 anak. Bersabar ketika anaknya yang bernama Muhammad meninggal, dan juga teruji dengan kakinya yang sebelah kiri ada penyakit yang memakan. Artinya apa? Ini penyakit yang membahayakan, kalau enggak segera dipotong itu akan menjalar ke seluruh tubuh, maka dipotong. Dan tidak mau dibius, sakit enggak kira-kira. Kalau dibius mungkin enggak terasa, enggak kayak kita dulu diajak bicara-bicara langsung enggak sadar sudah. Dipotong baik gergeraji. Nah, dan anaknya mengatakan bahwasanya tidak mendengar rintihan sama sekali. Bagaimana sabarnya Urwah Ibn Zubair? Dia belajar kepada siapa yang paling banyak ini? Kepada ibunya atau kepada bibinya Muhammad? Kepada Aisyah, siapa Aisyah itu? Apa hubungannya Urwah dan Aisyah? Anda Aisyah dengan Urwah ini, apa hubungannya? Anda Ayub, Tuba, anda bibinya Aisyah, bibinya ya Urwah ini anak Asma. Asma dan Aisyah ini bersaudara. Ini sudah berulang-ulang. Al-Hakim bin Hizam, Allah menyelamatkan dia dalam perang Badar. Dan itu masih dalam keadaan kafir. Dia termasuk orang yang banyak melakukan kebaikan di masa jahiliyah. A'taqa mi'atay raqabah fil jahiliyah. Dia membebaskan 200 budak di masa jahiliyah. Dan dia mengatakan, ma sanatu fil jahiliyah illa sanatuhu lillah fil Islam mislah. Ma sanatuhu fil jahiliyah illa sanatuhu lillah fil Islami mislah. Aku tidak melakukan di masa jahiliyah kecuali aku lakukan karena Allah di masa Islam yang semisal dengan itu. Suatu hari dia datang dengan membawa 100 budak, 100 unta, 100 ekor sapi, 100 ekor kambing. Dia mengatakan, al-kul lillah, semua ini untuk Allah. Coba nilainya berapa itu? Luar biasa. Jika dianggap misalnya satu budak 50 juta kali 100 sudah berapa? Belum untanya. Kalau unta mungkin harga sekitar 20 sampai 30 juta. Kalau unta yang biasa, unta yang baik lima lagi. Belum sapi, belum kambing. Tatkala dia berjumpa dengan Abdullah bin Zubair, Az-Zubair bin Awwam meninggalkan banyak hutang. Hakim bin Hizam mengatakan, kam taraka akhi minad-dain, berapa saudara saya meninggalkan 6 hutang. Inna akhi fillah. Qala alf. Dan dulu begitu, belum ada miliun, belum ada. Nah, miliun, sejuta, belum ada waktu itu. Adanya alf. sama artinya sejuta. Sejuta waktu itu besar. Setelah mendengar jawaban Abdullah bin Zubair yang mengatakan alayya khams mi'ah alf, yang 500 saya akan khams mi'ah, alayya khams mi'ah, yang 500 saya yang menanggung. Jadi separuh sudah. Nam, khamsumi alf, nam, lima alf, alf, seribu, lah satu juta, berarti berapa? 500 ribu, nam, khamsumi alf, itu yang menanggung adalah Hakim bin Hizam. Dan Rasulullah SAW memberikan rekomendasi, telah disebutkan, man dakhala dal Abi Sufyan fi riwayah bait Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man dakhala bait Hakim bin Hizam fahuwa amin. Wa man dakhala bait Budail bin Warqa fahuwa amin. Wa man aghlaqa babah fahuwa amin. Dari riwayat lain, wa man dakhala al-Ka'bah fahuwa amin. Rasulullah memberikan rekomendasi, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka akan aman. Karena Rasulullah SAW hendak apa, menyerbu Makkah, mengatakan demikian, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan aman, siapa yang masuk rumah Hakim Hizam akan aman, siapa yang masuk rumah Budail bin Warqa maka akan aman, siapa yang dalam rumahnya dan nutup pintunya maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke Ka'bah maka dia aman. Coba Rasulullah memberikan rekomendasi kepada para sahabat. Akhirnya manusia berduyun-duyun masuk ke rumah mereka itu. Sebagian masuk Ka'bah, sebagian dalam rumahnya dengan menutup pintunya, dan tidak ada peperangan. Idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong manusia masuk dalam agama Islam. Padahal sebelumnya Makkah Rasulullah berdakwah selama 13 tahun, ia menerima dakwahnya hanya sedikit. Rasulullah diusir, sampai Rasulullah pun hijrah bersama para sahabat yang lainnya. Ada sebagian sahabat yang tidak mampu hijrah seperti Abdullah bin Abbas dan ibunya. Kuntu ana wa ummi minal mustafain, saya dan ibu saya termasuk orang yang lemah, tidak mampu hijrah waktu itu. Qala kutu ya Rasulullah, aku mandakan ya Rasulullah, ara'aita asya'a, fi riwayat ara'aita umuran, bagaimana pendapatmu tentang perkara-perkara, kuntu atahannathu biha fil jahiliyah, ay ata'abbad biha fil jahiliyah, ya aku melakukan ibadah-ibadah di masa jahiliyah, min sadaqah, ibadah berupa sadaqah, belakang berdiri abang bawa sama rezeki berdiri, buat apa itu, berdiri dua-duanya, bentuk ibadah berupa sedekah, membebaskan budak dan menyambung seterahmi, fal fiha min ajr, maka apakah dalam itu ada pahala, fi wa halli min ajr, apakah bagi saya itu mendapat pahala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salaf min khair, fi riwayah aslamta ala ma ma'aslafta, aslamta ala ma'aslafta min khair, jadi engkau masuk Islam apa-apa yang telah lewat dari kebaikan itu dihitung sebagai kebaikan. Coba ini kemurahan Allah SWT, bahwa perkara-perkara kebaikan yang dilakukan di masa jahiliyah begitu masuk Islam Allah menghitungnya sebagai kebaikan. Adapun kejelekan-kejelekan di masa jahiliyah, setelah itu masuk Islam, maka kejelekan itu dihapuskan. Sebagaimana hadis Amr bin As, "Ama alimta anal Islam yahdi makana qablah?" Apa engkau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghancurkan kejelekan-kejelekan sebelumnya? Ini karunia Allah SWT. Jadi kejelekan dihapus, tapi kebaikan tetap ditulis. Mungkin di antara kita juga begitu. Dulu di masa masih bodoh, banyak melakukan kebaikan. Setelah itu datang, Allah berikan hidayah, kita masuk ahli sunnah wal jamaah. Maka tetap dinilai sebagai kebaikan. Tidak ada kerugian sama sekali. Rahmatullah, idza radallahu bi 'abdihi khaira istamalahu. Wa qala ya Rasulullah kaifa yastamilhu? Qala yuwaffiquhu li 'amal khair qabla mautih. Jika Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempergunakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempergunakan hamba tersebut? Rasulullah menjelaskan, yuwaffiquhu li 'amal khair. Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal kebaikan sebelum meninggal. Diberikan taufik mendapat hidayah sebelum meninggal. Mungkin sebelumnya tatkala muda luar biasa urakan, banyak melakukan kemaksiatan, begitu sudah tua Allah berikan hidayah. Ini keberuntungannya sangat besar. Karena ada yang sebaliknya. Ketika masih muda dalam kondisi baik, begitu tua kondisinya semakin jelek. Coba lihatlah bagaimana Imran bin Khattan, Sunni, dan menikah dengan perempuan Kharijiyah untuk mengembalikan agamanya. Ternyata terseret, terkalahkan oleh istrinya, sampai Imran bin Khattan menyanjung ia membunuh Ali bin Thalib, padahal qatil Ali bin Thalib finnar. Ia membunuh Ali bin Thalib di neraka. Abdurrahman bin Mujam, seorang khawarij juga. Para ulama menyebutkan ini bukan lam mukhallad. Namun kalau masih dalam keadaan Islam tidak akan kekal. Masuk neraka tapi tidak kekal. Tapi Rasulullah menyebutkan qatil Ali finnar, yang membunuh Ali di neraka. Tapi kenapa Imran bin Khattab menyanjungnya? Itulah Allah mengenai jelekan. Coba lihat bagaimana Mukhtar bin Abi Ubaid di masa Rasulullah SAW kelihatan bagus. Ternyata begitu meninggal mengaku sebagai nabi. Demikian pula Muslimah Al-Kadzab, namanya Maslamah. Begitu Rasulullah SAW meninggal mengaku nabi. Demikian pula orang-orang yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, banyak orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam, sehingga Abu Bakar Siddiq sibuk memerangi mereka, dan juga sibuk memerangi mereka-mereka yang tidak membayar zakat. Sehingga tidak bisa membuka negara-negara kafir karena adanya urusan di dalam barisan kaum muslimin. Banyak orang murtad, banyak orang yang mengaku nabi, banyak orang yang tidak membayar zakat. Jadi Abu Bakar mencurahkan upaya untuk merangi mereka. Setelah itu di masa Umar, nah, dan tentunya keberhasilan Umar juga karena dukungan dari Abu Bakar. Kalau seandainya di zaman Abu Bakar itu belum terbersihkan, mungkin tidak akan terbuka sebagaimana di masa Umar. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah, di antaranya fihi dilalah ala annal kuffar ya'budunallah. Dalam hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu menyembah Allah. Jangan dikira orang kafir tidak menyembah Allah. Lihat. Naam, fil jahiliyah min shadaqah wa intaqah wa sirahram. Shadaqah membebaskan budak menyambut silaturahmi. Demikian pula di kala Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah ana ataqif yauman wa fi riwayah lailah fi Masjidil Haram. Ya Rasulullah, aku bernadar di masa jahiliyah untuk itikaf di Masjidil Haram semalam ataupun sehari. Rasulullah mengatakan, fa'ufi binadrik, penuhi nadarmu. Artinya mereka melakukan kebaikan dan juga mereka salat. Wa ma kana salatu min dal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Tidak salat mereka di Ka'bah kecuali siulan dan juga tepuk tangan. Rasulullah mengumumkan melalui Abu Bakar, Allah yahud badal am musyrik wala tuhu bait uryana. Setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik yang melakukan ibadah haji dan tidak boleh tawaf dan telanjang. Artinya sebelum pengumuman tersebut, orang musyrikun senantiasa melakukan ibadah haji dan mereka juga melakukan tawaf. Bagaimana tawaf telanjang? Perempuan-perempuan tawaf di malam hari, laki-laki di siang hari. Aja'atum siqayatul hajj wa imatul masjid haram kaman amana billahi mil akhir. Apa kalian jadikan sama antara orang-orang yang memberikan minuman kepada jamaah haji dalam makmurkan masjid sama dengan orang yang beriman kepada Allah hari akhir? Tidak sama tentunya. Lihat juga di sini bahwa orang-orang kafir, orang musyrikin biasa memberikan minuman kepada jamaah haji. Bahkan mereka menjaga kebersihan daripada Ka'bah. Nah, menjaga. Inilah kebaikan-kebaikan. Namun kalau tidak masuk Islam, sekali lagi percuma. Lagi disebutkan, mafa'ul ladzina kafaru bi rabbihim a'malum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Perumpamaan orang kafir, amalan itu seperti debu yang dibawa oleh angin yang kencang. Mereka tidak akan mampu mengambil sedikit pun manfaat dari amalan tersebut karena debu dibawa oleh angin yang besar. Itulah kesesatan yang jauh. Demikian pula walladzina kafaru amaluhum kasawabim bikin ati yasabu dham'anu ma'a hatta idza jah lam yajidhu syai'a. Orang-orang kafir amalannya itu seperti fata morgana. Orang-orang haus mengira di tempat itu ada air, begitu mendatangi tidak mendapatkan sedikit pun. Orang-orang kafir mengira amalannya segodang ataupun sepenuh bumi, namun nanti yaumul kiamah tidak mendapatkan sedikit pun. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami dahulukan dari beramalan, kami jadikan amal orang kafir seperti debu-debu yang terbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Dari sinilah pentingnya bagi kita untuk menjaga Islam ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berikan nasihat, jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali beragama Islam. Nasihat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan Yaqub memberikan nasihat kepada putranya, Allah telah milih kalian agama ini, maka jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Inna dina inna Allah Islam, sunnah agama insyaAllah hanya Islam. Jangan karena harta kemudian tidak menjaga agama. tidak menjaga Islam, di antaranya ladina liman tarakas shalah, la islam liman tarakas shalah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud dan ucapan Umar. Tidak ada agama, tidak ada Islam bagi yang meninggalkan salat. Jangan sampai karena kerja nanti tidak lagi salat. Mungkin di antara adakan kalian dulu di sini, pernah di sini, tapi lihat kondisinya luar biasa, jauh dari Islam dan sudah lama belajar. Ini ciri-ciri kerugian. Allah tidak mengendaki kebaikan. Berikutnya soal sahabah amma yuskil lahum fi dinihim wa dunyahum. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW permasalahan-permasalahan dari urusan agama dan juga urusan dunianya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu, apa-apa kalian tidak mengetahui. Demikianlah fadlullahi ala ibadihi al-mu'minin. Fadlullahi ala ibadihi al-mu'minin, keutamaan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Apa di antara keutamaannya? Allah masih menulis, menulis kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan di masa jahiliyah. Kebaikan di masa jahiliyah masih ditulis. Ini karunia yang besar dari Allah SWT. Wa fi dilalah ala anna al-Islam yahdim ma qablah. Dalamnya juga bahwasanya Islam menghancurkan apa yang jadi sebelumnya. Maksudnya di sini apa? Minas sayyiat, dari kejelekan-kejelekan. Dan di sini aslam ta'ala ma salaf min khair. Empat baris harus dihafalkan, sering kita sebutkan. Apakah boleh menggantikan puasa orang yang sudah mati atau meninggal? Nah, diperbolehkan. Qadha Allah ahaku ayyukudha. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Apakah infak yang diberikan di kota amal termasuk dihitung sedekah? Masuk sedekah. Bagaimana kalau ada seorang mencuri barang kemudian dia mengembalikannya dengan uang, maka diterima? Nah, kalau itu tergantung dari orangnya. Kalau dia menerima, nah, atau kalau misalnya sudah meninggal dunia, ya usahakan diberikan kepada ahli warisnya. Atau sedekah bisa dikenai dengan uang dengan niatan untuk orang yang dicuri tersebut. Jadi selama orangnya masih hidup, usahakan bisa dikembalikan berupa barang. Dan juga minta keridhaannya. Kan terkadang adalah barang yang antik, yang enggak didapatkan di pasar-pasar. barang berharga, simpanan yang berharga. Dan mungkin dia mencuri emas, ternyata itu adalah mahar dari suaminya. Nah, suruh untuk diganti, iya enggak? Puasa-puasa sunnah apa saja dalam setahun? Banyak. Puasa Senin dan Kamis. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, demikian pula puasa 3 hari tiap bulannya. Demikian pula puasa Muharram, puasa Arafah. Nah, puasa Syawal 6 hari. Demikian pula dan puasa Dawud. Atau kalau ingin puasa sehari, puasa 2 hari berbuka. Nah, jadi banyak. Perhatikan, dars itu diperhatikan, jangan terus rame. Seorang ingin membaca zikir sore dan teringat di waktu malam, maka harus membacanya. Ya, berusaha untuk membacanya. Nah, berusaha untuk zikir ketika ingat. Nah, zikir merupakan enam tameng dari enam syaitan. Berzikir kepada Allah SWT. Tabillahuna subhanahu.